Mitra Bisnis, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, mengusulkan penghentian sementara pemberian izin pembangunan properti baru seperti mal dan apartemen di wilayah Jakarta 3-5 tahun ke depan. Alasannya, Jakarta sudah terlampau sesak dan moratorium bisa memicu pembangunan di wilayah lain di luar Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Johannes Marjuki. Pak Johannes, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya harus lihat case per case ya. Kalau yang mall itu yang mungkin jenuh itu yang seperti trade center ya. Mall yang dijual itu mungkin yang banyak mall yang dibikin tapi masih kosong. Tapi kalau saya lihat mall-mall yang memang yang disewakan itu pengunjungnya masih oke gitu loh. Yang apartemen juga saya rasa di dalam kota sendiri kebutuhannya masih cukup banyak ya. Cukup besar. Jadi saya kurang sependapat di situ. Menurut Bapak, apakah memang Jakarta sudah menjadi kota yang sesak? Menurut saya sih belum ya, masih oke sih untuk pembangunan apartemen dan untuk pusat-pusat perbelanjaan, masih bisa. Apakah moratorium ini akan berdampak negatif bagi para developer, Pak? Iyalah, tentunya begitu ya. Mereka yang apalagi konsentrasi di dalam kota harus dipaksa minggir ke luar kota kan. Padahal peluang-peluang di Jakarta sendiri masih sangat besar gitu. Tapi bukankah ini justru menjadi tantangan baru bagi para developer untuk mengembangkan wilayah di luar Jakarta? Ya tentu memang ada kecenderungan sekarang mereka ke sana. Tapi bukan dengan cara yang dalam juga dihentik, kita juga ada yang di luar kan, di Serpong, di Bekasi. Dua-dua bisa jalan seiring kok. Selain itu, ada pihak yang mengatakan kalau penyebab Jakarta menjadi sesak, lantaran bangunan yang ada melebar ke samping dan bukan vertikal ke atas. Bagaimana menurut Bapak? Ya justru makanya, kan sebenarnya kalau ke atas kan lebih bagus kan, dengan ruang yang memang makin terbatas Jakarta, harusnya memang di-encourage untuk yang ke atas kan, apartemen. Itu kayak kita lihat di Hong Kong, di Singapura, yang daerahnya kecil, nggak ada moratorium ya. Ada saran Pak mengenai hal ini? Ya kalau menurut saya tetap di mekanisme pasar kan, nanti kalau memang udah jenuh ke pasar kan, nggak akan ada pembelinya juga kan. Terus mereka juga mikir, yang seperti bangun kosong di sana, lama-lama kan dia juga mau beli juga udah. Juga udah hukum supply demand yang bekerja lah. Demikian Johannes Marjuki, saya Kiki Wijaya.